الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله أيها المسلمين الكرام والمشاهدين الأحباء para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada. Alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu kajian bahasa Arab. Pembahasan kita masih berkisar masalah mubtada yaitu halaman 90 safhat tis'un halaman 90 jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang dikeluarkan oleh Al-Jami' Al-Islamiyah Bil-Madinatul Munawwarah yaitu tamrin al-thalis. Kita masih di latihan yang ketiga at-tamrin al-thalis yaitu tertibul mubtada'i wal khabari yaitu susunan mubtada' dan khabar. Bagaimana susunan mubtada' dan khabar? Uslub yaitu jumlah ismiyah kemarin sudah kita ungkapkan beberapa minggu yang lalu bahwa hukum asal adalah al-mubtada' fil awal. Mubtada' letakkan di awal, oleh karena itu maka dikatakan mubtada'. Mubtada' dalam bahasa kita subjek atau subjek disebut dia mubtada' karena diletakkan di awal. Dan mubtada' membutuhkan pelengkap yaitu khabar. Khabar itu adalah info, yaitu berita. Ketika kita mengatakan alhamdu, segala puji. Kenapa segala puji? Beri khabarnya adalah lillah, namanya. Segala puji hanya milik Allah. Alkitab. Kenapa alkitab? Alkitabu jadidun. Jadid adalah sebagai khabar, itu info. Kitab itu maksud kitab ini baru. Al-mudarrisun. Kita kata al-mudarrisun. Kenapa al-mudarrisun? Al-mudarrisun sebagai subjek perlu pelengkap. Al-mudarrisuna hadirun. Para guru hadir. Ini hukum al-asal, hukum asal mubtada letak di awal maka dikatakan mubtada, sedangkan khabar yaitu setelah mubtada itu mukammil. Ahyanan terkadang mubtadanya diakhirkan bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya jaiz. Wajib dalam bukan istilah fikih tapi wajib ada istilah ilmu nahu yaitu harus. Jadi harus tekan mubtadanya harus diakhirkan, terkadang boleh diakhirkan. Artinya boleh di awal, boleh diakhirkan. Kita coba review sedikit ke belakang latihan yang ketiga. Yang ketiga itu bisa dilihat contoh yaitu apa? Contoh di situ anta mudarrisun. Ini hukum asal anta mudarrisun. Nah, mubtada'nya dalam bentuk dhamir, mudarrisunnya sebagai khabar. Dan boleh sebaliknya. Amudarrisun anta. Di situ kita perhatikan. Tadi contohnya apa? Anta mudarrisun. Ini khabar. Ini mubtada, subjek. Dan boleh ini di awal, mubtada'nya di akhir. Amudarrisun anta. Amudarrisun anta. Nah, perhatikan ini khabarnya dan ini mubtada'nya. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah dulu oleh istifham, istifham atau an-nafyu. Amudarrisun anta, apakah anda seorang guru? Jadi apakah, kalau terliknya apa, apakah seorang guru kah anda? Kan gitu terliknya, terjemahan apakah seorang guru kah anda. Ini kalau terjemahnya boleh saja bebas, yang penting maknanya tidak merubah makna. Amudarrisun anta, apakah seorang guru kah anda, atau apakah anda seorang guru? Ya. Jadi syaratnya apa? Dudukan oleh istifham. Istifham. Ya. Kalau mudarrisun anta itu tidak diboleh dalam di dalam jumhur ulama, jumhur mayoritas ahli nahwu la yajuz. Tidak boleh mendulukan kata mudarris khabar kepada di awal, kan mubtada'nya di akhir, kalau dia bukan dia syibul jumlah atau jar majrur. Syibul jumlah baik itu jar majrur atau dzaraf. Kalau jar majrur, nah contoh jar majrur fil baiti afwan dulu al mudarrisu fil bait, iya guru itu dalam rumah, diubah fil baiti al mudarrisu, ini boleh, iya walaupun tanpa ada istifham, tanpa ada istifham, tidak disyaratkan ada istifham. Nah tapi kalau dia bukan syibul jumlah, pendapat jumhur ulama mengatakan harus didului oleh hamzah istifham atau ma nafyu, ya ma an nafyu. Sebagai ulama membolehkan yaitu kufiyun. Taib. Ada satu pembahasan lagi yang perlu diketahui bahwa terkait dengan apa fa'il sadda masal khabar. Contoh ana'imun Muhammadun ana'imun Muhammadun. Nah ini di sini ada dua i'rab. Ada dua i'rab. Ana'imun Muhammadun, apakah si Muhammad itu tidur? Nah, ada dua i'rab. Ini hampir mirip, tapi ini tidak sama. Tidak sama, karena di sini adalah mudarrisun ini menunjukkan profesi. Nah, sedangkan na'im itu bukan profesi. Nah, ada tidur, profesi. Enggak ada ya. Nah, ini agak mirip, iya. Nah, di sini i'rabnya ada dua macam. Ana'imun Muhammadun bisa dia sebagai apa? Mubtada muakhar. Seperti yang di atas tadi, mubtada muakhar. Kemudian i'rab yang kedua bisa apa? Fa'il. Fa'ilun. Sebentar. Kalau dia mubtada muakhar berarti na'imnya adalah khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya. Sama seperti yang tadi. Nah. I'rab yang kedua ana'imun Muhammadun. Yang kedua adalah ini sebagai fa'il sadda ma sadda al-khabar. Sadda ma sadda al-khabar. Na'imnya adalah sebagai mubtada. Mubtada. Nah. Na'imnya sebagai mubtada. Ana'imun Muhammadun. Jadi i'rab di sini ada, perhatikan. Nah. Ini bisa ada dua i'rab. Bisa di'rab sebagai khabar muqaddam, Muhammadnya sebagai mubtada muakhar, atau sebaliknya, na'imnya sebagai mubtada, sedangkan Muhammadnya adalah sebagai fa'il sadda masal khabar. Kenapa demikian? Karena dia wasfun, na'im itu wasfun, kata sifat. Kata sifat, ini isim fa'il, dia bisa beramal seperti amal fi'il. Jadi kalau anaimun Muhammadun ini sama seperti jumlah fi'liyah, yaitu ayanamu Muhammadun. Ayanamu Muhammadun. Jadi kalau jumlah begini, anaimun Muhammadun, ini sama seperti jumlah fi'liyah. Kalau kita kembali ke jumlah fi'liyah, ayanamu Muhammadun, apakah si Muhammad sedang tidur? Yanamu fi'il mudhari, Muhammadun sebagai fa'il. Nah, tapi karena ini sebagai isim fa'il, maka boleh di-i'rab sebagai mubtada, sedangkan Muhammadnya di-i'rab sebagai apa? Fa'il sadda masadal khabar. Bukan khabar. Bukan khabar ya. Ini mubtada, tapi Muhammad itu sebagai fa'il sadda masadal khabar. Apa arti sadda masadal khabar? Ini sebagai fa'il, dia menempati tempat khabar. Jadi dia ini apa? Dia nak Muhammad itu fa'il dan dia menempati tempat khabar. Ini mubtada'nya. Sekaligus ini juga apa? Menempati tempat khabar. Tapi di-i'rab sebagai fa'il. Atau sebaliknya, di-i'rab. Ini yang biasa begini. Yaitu na'imun khabar muqaddam, Muhammadun mubtada' mu'akhar. Baik, khusus ini, masalah fa'il sadda masadal khabar, itu syaratnya apa? Syaratnya, mubtada'nya mesti dalam bentuk wasfun, kata sifat. Wasfun. Apa itu wasaf? Yaitu apa? Wasaf itu, bisa isim fa'il, ismun fa'il, atau isim maf'ul, si maf'ul. Atau dia sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Ya. Musyabbaha bismil fa'il. Artinya kata sifat dia menyerupai isim fa'il. Dia bukan bentuk isim fa'il. Kalau isim fa'il yaitu fi'il timbangan fa'il. Ya, fa'il seperti na'im. Nah. Kalau sifat musyabah seperti karim, rahim. Nah, karim. Da'if. Ya. Maridun. Nah. Karimun. Rahimun. Maridun. Qawiyun. Ini di antara bentuk apa sifatul musyabbah bismil fa'il. Nah, tapi syaratnya apa? Jumhur ulama mengatakan didulukan oleh istifham atau nafi. Ma na'imun Muhammadun. Ma na'imun Muhammadun. Tukar dengan ma. Ma na'imun Muhammadun. Si Muhammad tidak tidur. Jadi i'rabnya boleh apa na'imun khabar muqaddam Muhammad mubtada mu'akhar atau sebaliknya na'imun mubtada Muhammadun ya fa'il sadda masal khabar. Baik, kita kasih contoh lain. Atau hal boleh. A atau hal. Amusafirun. Amusafirun abuka. Nah. Amusafirun abuka. Apakah safar ayahmu? Apakah ayahmu safar? Iya. Nah, ini kalau kita lihat ini musafir adalah bentuk kata sifat wasfun. Yaitu isim fa'il daripada safara. Yusafiru musafaratan musafirun. Berarti wasfun. Kata sifat itu isim fa'il. Kalau begitu, nah abuka, nah i'rabnya tadi ada dua. Bisa musafirun sebagai khabar muqaddam. Abuka mubtada mu'akhar. Atau musafirun mubtada abuka fa'il sadda masadda al-khabar. Sadda masadda al-khabar. Tapi perlu ingat, ini wasfun. Yang kedua setelah wasaf itu adalah bentuk isim mufrad. Bentuk isim mufrad. Bukan musanna, bukan jama'. Bukan musanna, bukan jama'. Maka seperti ini mufrad, ini mufrad, maka i'rabnya ada dua. i'rabnya ada dua. Tapi kalau seandainya bentuk musanna, ya, amusafirun, abawakuma. Taib. Atau abawaka, bisa abawaka, enggak mesti kuma. Ya, berarti abawani itu adalah ayah dan ibu. Taib. Amusafirun abawaka, abu. Kalau musanna abawani, abawaka, amusafir abawaka. Bagaimana i'rab ini? Ini i'rab hanya satu, tidak ada dua seperti ini. Kenapa? Nah, kita perhatikan i'rabnya cuma satu, yaitu apa? Ini mubtada. Ini apa? Khabar. Apa? Afwan, fa'il. Sadda masaddal khabar. Sadda masadal khabara, i'rabnya satu. Kenapa i'rab satu? Karena setelah wasfun dia bentuk musanna. Bentuk musanna tidak bisa abawaka di i'rab seperti yang ini mubtada muakhar, di ini khabar muqaddam. Kenapa? Karena ini mufrad. Kalau dia mubtada musanna, khabarnya mesti musanna. Nah, ini perlu diketahui. Kalau di i'rab ini mubtada, ini khabar khata. Kenapa salah? Karena khabarnya ada bentuk mufrad. Khabarnya mufrad. Kalau dia i'rab mubtada, mesti di sini musanna. Maka itu kalau ingin kita bikin mubtada, di sini khabar muqaddam, ini musanna, harus musanna kan dia? Nah, jadi saya ulang kembali, ini i'rab cuma satu. Kenapa? Ini sebab mubtada. Ini fa'il. Kenapa tidak seperti ini ada dua i'rab? Karena ini musanna. Enggak bisa mubtada ini, kemudian ini khabar. Khabar bentuk mufrad. Nah. Sama kalau kita kembalikan jumlah fi'liyah, bukankah kalau fa'il itu musanna, fi'il tetap mufrad? Apa? Ayusafir. Kita kembalikan apa bentuk fi'il. Ayusafiru abawaka. Ayusafiru abawaka. Ini fi'il, ini fa'il. Fi'il, ini fa'il. Karena bagaimanapun kalau jumlah fi'liyah, kalau fa'ilnya mufrad, kemudian musanna dan jamak, fi'ilnya tentu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang tidak menunjukkan musanna atau jamak. Jadi apa? Ayusafir abawaka. Enggak mungkin kita katakan ayusafirani abawaka. Ayusafiruna abaukum. Enggak. Mesti dalam bentuk fiilnya apa? Yusafir. Enggak. La yataghayyar. Ayusafiru abawaka. Ayusafiru abaukum. Nah, demikian juga kalau kita jadikan apa? Kalau kita jadikan ini mubtada, maka ini sebagai fa'il sadda masadal khabar. Iya. Sadda masadal khabar. Tapi kemudian kalau kita bikin apa? Kalau dia bikin khabar di sini. Amusafirani abawaka. Kalau ini bentuknya, maka i'rabnya cuma satu. Enggak ada lain. Yaitu apa? Ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Nah, tidak ada lain. Nah, kenapa? Kenapa tidak di'rab ini apa? Sebagai mubtada. Ini sebagai ya apa? Mana i'rab yang kedua tadi? Nah, ini sebagai khabar ya. Nah, fa'il ya, afwan. Kenapa enggak bisa ini musafirani mubtada? sedangkan abawaka sebagai fa'il sadda masaddal khabar. Mungkin itu pertanyaannya. Iya. Kenapa enggak i'rab yang kedua? Ini sebagai mubtada seperti ini, ini sebagai fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa tidak boleh? Karena ini musanna. Musanna, kalau kita kembalikan kepada fi'il, kembali fi'il, ini di'rab sebagai fa'il, bukankah jadinya ayusa firani abawaka? Bolehkah ini fa'il? Bolehkah ini fa'il? Tidak boleh. Ini jumlahnya salah. Kenapa salah? Karena fi'ilnya sudah ada alif tasniyah. Ini sebagai fa'il. Ini sebagai fa'il. Nah, kalau itu abawaka jadi apa? Maka jumlah ini salah. Ketika fa'il musanna, fi'il tetap dalam bentuk mufrad. Ayusafiru abawaka. Ayusafiru aba'ukum. Gak bisa ayusafiruna aba'ukum. Oleh karena itulah, maka musafirani tidak bisa di'rab mubtada. Lalu abawaka menjadi fa'il. Sadda masal khabar. Jadi sederhananya begini, kalau isim fa'ilnya atau wasfun ya, kata isim fa'ilnya mufrad, setelahnya mufrad, maka i'rab ada dua. Boleh dua. Boleh dia musafirun mubtada, abawaka menjadi apa? Fa'il sadda masadul khabar, atau dia abuka, afwan, abuka bukan abawaka ya, abuka sebagai mubtada mu'akhar, musafirun khabar muqaddam. Nah, tapi kalau dia wasfunnya dalam bentuk musan, bentuk apa? Bentuk mufrad, kemudian setelahnya bentuk musanna, i'rabnya hanya satu. Musafirnya mubtada, abawaka i'rabnya fa'il sadda ma sadda al-khabar. Baik, kita bentuk jamak. Kenapa? Ya, menempati tempat wakaf. Ai fa'il halla mahal al-khabar. Ini tempat khabar ini. Karena ini mubtada, ini harus tempat khabar. Kan gitu? Ya. Nah, tapi khabarnya ini di-i'rab sebagai fa'il. Fa'il sekaligus dia sebagai khabar. Sebagai khabar. Tapi tidak dikatakan khabar, tapi dia fa'il. Kenapa? Karena isim fa'il membutuhkan fa'il. Nah, jadi amusafirun abawaka. Baik, dalam bentuk kalimat yang lain, bentuk jamak, amusafirun aba ukum, ya, aba ukum atau aba ukum, ya. Nah, apakah ayah-ayah kalian musafir? Ya, amusafir aba ukum. Nah, ini aba ukum marfu, abanya kumnya mudhaf ilaih, i'rabnya hanya satu. Itu apa? Musafirun sebagai mubtada. Kemudian apa? Aba'ukum fa'il. Sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Tidak bisa di'irab apa? Musafir sebagai khabar. Aba'ukum mubtada. Kenapa tidak bisa? Kalau mubtadanya jama', mesti khabarnya jama'. Mesti khabarnya jama'. Demikian dia, kalau mubtada'nya musanna, maka khabarnya harus musanna. Di sini dibikin khabar apa? Bentuk mufrad. Maka i'rabnya hanya satu, ini mubtada', sedangkan aba'ukum fa'il sadda masal khabar. Tapi syaratnya kalau dia wasfun. Nah, isim fa'il, kalau isim maf'ul, isim maf'ul. Amadrubun ar-rajulu. Ya. Apakah laki-laki itu dipukul? Nah, isamal ini mufrad, mufrad. Tapi tentu i'rab ar-rajul ini bukan fa'il. Sebagai naibul fa'il. Ini apa? Mubtada. Naibul fa'il. Kenapa dikatakan naib fa'il? Karena ini isim maf'ul. Isim maf'ul beramal seperti amal fi'ilnya. Apa fi'il isim maf'ul? Adalah fi'il majhul. Yudrabu. Yudrabu. Kalau ini fi'ilnya apa? Yusafiru. Yudrabu. Makanya madrubun ar-rajulu, apakah laki-laki itu dipukul? Ya. Jadi fa naibul fa'il sadda masaddal khabar, menempati tempat khabar. Nah, sedangkan ini mubtada ini. Kalau di i'rab yang kedua apa? I'rab yang kedua adalah madrubnya apa? Khabar muqaddam. Ini ar-rajul mubtada muakhar. Ya. Ada dua i'rab. Kenapa dua i'rab? Karena sama-sama mufrad. Sama mufrad. Nah, ini yang perlu diketahui. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah wasfun. Kalau dia wasaf, i'rabnya cuma satu. Kalau bukan wasaf. Dalam seperti ini. Contoh. Ampun, saya hapus ini. Tadi yang menunjukkan profesi. Iya. Contoh atabibun. Iya. Atabibun abuka. Ini tabib bukan masuk wasaf. Ini profesi. Apakah ayahmu seorang dokter? I'rabnya tidak seperti tadi. I'rabnya hanya satu. Apa i'rabnya? Ini khabar muqaddam. Ini abuka mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Enggak bisa dikatakan tabib apa? Tabib sebagai apa? Mubtada abuka fa'il sadda misal khabar. Kenapa? Karena ini bukan kata sifat. Kalau kata sifat bisa dikembali pada fi'ilnya. Nah, ini profesi. Berbeda kalau musafir, ada fi'il yusafir. Anaimun zaidun, naim itu yanamu. Kalau ini tabibun, dokter. Nah, itu profesi. Contoh lain. Afallahun. Ya. Afallahatun, itu bikin musannanya. Afallahatun ummuka. Nah. Afallahatun ummuka. Apakah ibumu seorang petani? Nah. Apa i'rab ini? Ala khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Iya. Iya. I'rabnya cuma satu. Ya. Jadi ini apa? Nah, mendulukan ini boleh, bukan wajib. Kalau dibalik, memang itu asalnya. A'ummuka fallahatun, a'abuka tabibun. Nah, a'abuka tabibun. Nah, itu asal. Asal mubtada'nya diawalkan. A'abuka tabibun, a'anta talibun. Nah. Jadi hukum ini boleh, jaiz. Mubtada'nya boleh di akhir, boleh diawalkan. Nah, dengan syarat dia apa? Harus ini harus istifham atau dia nafi. Ma tabibun abuka, ma fallahatun ummuka. Jadi atabibun abuka atau abuka tabibun. Ya. Nah, di sini dulu kan ya karena ada maksud. Maksudnya apa? Penekanannya ada kepada kata yang pertama. Penekanan kepada kata atabibun abuka. Jadi penekanannya bukan pada kedua. Yang pertama itu penekanan, itu yang ditanya. Atabibun abuka. Yang ditanya adalah profesinya, bukan ayahmu yang ditanya. Ya. Kalau ayahmu ditanya, dilukan dia. Abuka tabibun. Nah, ini coba lihat jawabannya. Atabibun abuka. Naam. Huwa tabib. Naam. Huwa tabib. Atabibun abuka. Naam. Huwa tabib. Kalau la, atabibun abuka, la. Huwa laisa tabiban. Yeah. Baik. Nah, ini terkait apa? Mendulukan mubtada dan itu hukum asal. Dan mengakhirkan khabar. Yeah. Terkadang mendahulukan mubtada atau apa? Mengakhirkan mubtada terkadang boleh. Ya. Dan mendulukan khabar terkadang boleh seperti ini atabibun abuka. Kemarin sudah juga kita bahas ya, bahas beberapa apa? Beberapa sebab diwajibkan diharuskan mengakhirkan mubtada. mengakhirkan mubtada. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah saya hapus ya. Iya. Afwan. Mengakhirkan mubtada. Salah satu adalah khabarnya syu' berjumlah, mubtada'nya nah, fil fasli auladun. Fil fasli auladun. Nah, ini hukum mendahulukan mubtada, ini apa? Khabar ya. Khabar muqaddam. Aulad mubtada muakhir. Mubtada muakhir, subjek diakhirkan. Ini hukumnya harus wajib. Kenapa? Karena mubtadanya nakirah, ghairu mausuf wala mudhaf, tidak disifati dan tidak diidhafakan, digabungkan kepada kata lain. Sementara khabarnya syubul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau ini ma'rifah fil fasli al-auladu, ini jaiz, boleh. Justru asalnya adalah mubtadanya di awal, al-auladu fil fasli. Jadi ini hukumnya Pak, jaiz. Ini jaiz, hukumnya jaiz. Nah, ini hukumnya jaiz. Bolehnya Pak? Boleh mubtada, ini mubtadanya ya. Saya garis bawah ini mubtada. Boleh mubtadanya diakhiri, boleh mubtada di awal, justru di awal itu yang hukum asal. Iya. Kenapa? Karena dia ma'rifah. Sementara yang di atas ini wajib. Wajib apa? Ta'khir mubtada. Mubtadanya diakhirkan ini wajib. Kenapa? Karena dia nakirah dan khabarnya syubul jumlah. Iya. Tapi mungkin kita kasih kesempatan untuk ini mempraktikkan yang ini tadi. Pertama, mubtada yang diakhirkan khabarnya dulukan didului oleh istifham selesai ya. Nah, tapi yang menunjukkan profesi ya. Iya, supaya apa? Supaya bisa dipahami dulu yang menunjukkan profesi. Tidak yang dalam bentuk kata wasfun dulu, kata sifat seperti musafirun. Iya. Memberikan profesi aja dulu. Amudarisun anta, atabibun abuka, dan semisalnya. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang tadi disebutkan, kita buka sesi interaktif bagi anda yang ingin ikut bergabung dan juga menyampaikan bentuk kalimat mubtada atau khabar, silakan di 0218236543. Anda bisa melihat di halaman 90 di latihan yang ketiga, tertibul mubtada wal khabar. Dan kita minta sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam buku. Dan jazakumullah khair, tadi kita juga mendapatkan penjelasan secara terperinci terkait dengan mubtada dan khabar dan kapan mubtada itu diakhirkan dan khabar itu dikedepankan dari beberapa contoh yang dijelaskan oleh Ustaz di pelajaran kali ini. Baik, kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umu Fatimah, lan, silakan. Barakallahu fikum. Nah, sambil diraba-raba Ustaz baru mencerna, belum begitu ini. Silakan. Nah. Supaya tidak terlalu melebar ya. Nah, Ustaz. Supaya tidak, tadi saya terangkan kena ada terkait ini. Nah. Coba kita kembali ke kitab dulu. Nah, Ustaz. Itu apa? Lihat contoh. Di situ tertib susunan mubtada dan khabar. Nah. Al aslu an yataqaddam al mubtada ala al khabari. Itu nah, asalnya di situ kasih contoh. Nah, coba nanti kasih contoh yang seperti di kitab ini. Iya, supaya nah, kita bisa kembangkan. Awalan ikhra'i awalan. Naam. Tartibul mubtada'i wal khabari. Al-aslu an yataqaddam al-mubtada'u ala al-khabari. Nahu anta mudarrisun. Wa yajuzu aksuhu. Nahu amudarrisun anta. Nah, ini apa? Kita perhatikan. Boleh bukan berarti mudarrisun anta. Tidak. Mesti nah, diulikan oleh apa? Istifham. Itulah pendapat jumhur. Naam. Ya. Mudarrisun anta. Nah, Berarti apa? Mana mubtada'nya? Mubtada'nya anta. Itu mubtada mu'akhar. Kemudian mudarisunnya apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kita lihat mudarisun dalam bentuk profesi. Nah. Iya. Soal itu misal akhir saja. Iya. Nah. Coba kasih contoh lain. Nah. Tajirun akhuka. Jadi at-tajirun. Nah. Iya, ada isi bang ya? Nah. At-tajirun akhuka. Akhuka, iya. Nah. Betul. At-tajirun akhuka. Nah. Jadi tajir itu sebagai profesi. Nah. Apa i'rabnya? At-tajirun mubtada mu'akhar. Mm-hmm. Akhuka sebagai, iya. Khabar apa? Bentar, saat atajirun apa? Atajirun sebagai mubtada mu'akhar. Akhuka sebagai mubtada. Eh, tadi dulu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya. Nah, ya, akhuka sebagai mubtada mu'akhar. Nah, akhuka sebagai mubtada mu'akhar. Iya. Mubtada mu'akhar. Nah. Jadi tidak bisa di-i'rab. Tajirun itu mubtada. Nah. Akhuka sadda masadal khabar, ya. Nah. Iya. Karena dia bukan wasl. Iya, bukan. Ya. Di situ menunjukkan profesi ya. Nah, iya. Dan juga tidak di i'rab apa? Tidak di i'rab tajirun mubtada lalu apa? Lalu akhuka sebagai khabar, ya. Nah, Ustaz. Contoh lain? Contoh lain. At-tabibatun ukhtuka. Naam, at-tabibatun ukhtuka. Iya. Betul. At-tabibatun sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kenapa pakai ta ta'nits? Pakai itu apa Ustaz, muannas. Iya, kenapa pakai muannas? At-tabibatun. Iya, justru Ustaz. Boleh enggak Ustaz? Nah, lupa lagi kan syaratnya kan. Mubtada'nya apa? Mubtada' mudzakkar itu muannas. Anak-anak Ustaz. At-tabibatun ukhtuki. Kenapa? Ukhtuka memang enggak boleh. Ukhtu. Ya karena mubtada'nya itu Ustaz. Apa? Muannas Ustaz. Muannas. Mana mubtada' muannasnya? Ukhtun. Ukhtun kan? Nah. Kenapa harus ditukar ka-nya? Memang enggak boleh? Boleh, Ustaz. Iya, boleh. Kan tergantung kita berbicara kepada siapa. Nah, kalau bicara pada laki-laki pakai ka, kalau bicara pada perempuan pakai ki. Nah. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan dengan khabar ya. Nah. Nah, itu kan terkait dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang menjadi kedudukan dalam kalimat itu adalah mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Nah. Nah, coba sebentar Anda tulis dulu. Nah. Nah. Ini juga harus diperhatikan. Jadi at-tabibatun ukhtuka. At-tabibatun ukhtuka. Ukhtuka. Ukhtuka, ukhtukin sama saja, tergantung kita bicara dengan siapa. Nah, Ustaz. Nah, mubtada'nya adalah ukhtu. Ini mubtada'nya. Mubtada'nya. Ini kan kata gabung apa idhofa ya? Idhofa. Nah. Idhofa. Kalau di idhofa yang menjadi kedudukan kalimat itu adalah mudhofnya, bukan mudhof ilainya. Nah. Iya. Mudhofnya. Bagaimana mudhofnya? Mudhofnya muannas berarti khabarnya harus muannas, maka pakai ta marbutah. Nah. Iya. Tidak ada hubungan dengan ki. Tidak, nah. tidak mesti ki. Bisakah? Nah, nah. Iya. Mafhum? At-tabibatun ukhtuka atau at-tabibatun ukhtuki. Iya. Baik, baik. Jadi tadaknya apa? Ukhtu, ini khabarnya? Khabarnya at-tabibatun. Nah. Khabar muqaddam. Apa hukum dulukan ini? Wajib atau jais? Dulu. Wajib Ustaz. Wajib. Kalau begitu tidak boleh kita katakan ukhtuka at-tabibatun. Dulu. Boleh, boleh, boleh tidak Ustaz? Boleh, nah. Boleh, boleh Ustaz ditukar karena mubtada'nya dalam bentuk idhofa Ustaz. Ukhtuka tabibatun. Ukhtuka tabibatun. Nah. Justru ini yang hukum ya, asal. Naam, naam Ustaz. Ini hukumnya ya. Boleh. Boleh mendulukan, boleh diakhirkan karena nah. Istifham. Nah. Ada dua oleh Islam. Iya. Ukhtuka. Iya. Kalau tidak ada istifham, tabibatun ukhtuki, ukhtuka itu tidak boleh. Iya. Kalau tabibatun ukhtuka itu tidak boleh. Oh. Ini pendapat jumhur ya. Ya nah. Jadi kalau di kalau apa? Kalau bikin harus didulukan oleh istifham. Nah. Kalau tidak, ukhtuka tabibatun. Nah. Ukhtuka tabibatun. Nah, nah. Kalau tidak pakai istifham. Nah. Iya. Nah. Ukhtuka tabibatun. Tabibatun. Nah. Ini yang hukum asal. Yang hukum asal. Nah, nah. Kalau dia diulukan tabibatun ukhtuka tidak boleh. Kenapa? Karena ini apa? Bukan jar majrur. Nah, bukan jar majrur. Kalau jar majrur bisa ukhtuka fil baiti. Nah. Nah, mafhum? Naam, nah, saya paham. Kalau dia bukan jar, kalau jar majrur boleh ukhtuka fil baiti ukhtuka. Nah, bisa dibolak-balik. Iya, bisa dibolak-balik. Nah. Dan hukumnya itu boleh. Jais. Nah. Kenapa jais? Mubtada'nya ma'rifah. Nah. Ya, saya tulis dulu. Apa? Ukhtuka atau ukhtuki boleh. Fil? Nah. Fil baiti. Nah, fil bait. Fil bait. Nah, ini kena sibul jumlah. Sibul jumlah ini nah. Boleh di awal fil bait nah. Fil bait fil baiti ukhtuka ukhtuka nah nah itu yang maksud nah sementara ini tidak boleh iya enggak bisa tabibatun ukhtuka karena nakirahnya ya Ustaz kenapa karena bukan sibul jumlah dan dia apa nakirah. Nah ini mubtada'nya nah ini mubtada'nya dan ini khabar. Enggak bisa dulukan khabar dalam bentuk begini. Kan hanya ya. Bentuknya nakira ya Ustaz ya. Iya. Nah. Yang jelas khabarnya bukan sibul jumlah. Oh, nah, nah, nah. Iya. Nah. Sudah? Nah. Tapi boleh kalau ada istifham. Nah. Ini dia, atabibatun ukhtuka. Nah, itulah pendapat jumhur. Iya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair, Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Dan pendengar setiap pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543 terkait dengan latihan yang ketiga di halaman 90. Anda bisa melihat ya, antara memberi contoh dari bentuk kalimat yang disebutkan anta mudaris atau mudarisun anta terkait dengan profesi ya, Ustaz. Iya. Baik. Silakan. Kita angkat kembali di belakang Ummu Fatimah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Baik, halanya Ummu Ais. Barakallahu fiik. Silakan. Naam, tafadhali. Naam. Bisa coba baca kemudian kasih contoh. Sekali okay. Melatih untuk baca. Asalis, kita masih salisan. Biasa. Ya. Asalis. Salis. Ya. Tartibul mubtada'i wal khabari. Al aslu an yataqaddama al mubtada'u 'ala al khabar. Nahwu anta mudarrisun. Wa yajuzu 'aksuhu. Nahwu a mudarrisun anta. Jayin. Taib hati misal. Coba kasih contoh. Sesuai dengan petunjuk di sini. Ya, pertama dalam bentuk mubtada'nya di awal, khabarnya di akhiri. Anta mudarrisun. Lalu di mubtada'nya diawali. Khabarnya diawali, mubtada'nya diakhirkan. Amudarrisun anta. Anti muhandisatun. Anti muhandisatun. Naam. Amuhandisatun anti. Jayid. Amuhandisatun anti. Apa kedudukan anti di situ? Yang mana Ustaz? Yang kedua. Yang tadi iya. Amuhandisatun anti. Iya, amuhandisatun anti. Anti. diganti sebagai mubtada muakhir. Mubtada muakhir, iya. Khabarnya? Khabarun qaddamnya muhandisatun. Muhandisatun, iya. Apa hukumnya ini mendulukan khabar di sini? Wajib. Kenapa wajib? Kalau wajib berarti tidak boleh diputar. Muhandisatun anti. Karena kalau wajib, kalau wajib berarti tidak boleh mubtadanya di awal. Berarti tidak boleh anti muhandisatun. Boleh Ustaz. Nah, berarti apa? Ini namanya boleh bukan wajib. Oh iya. Ini boleh bukan wajib. Ya. Ya, arti boleh mendulukan khabar bentuk seperti ini dan boleh diakhirkan. Justru akhir diakhirkan itulah hukum asal. Anti mudarrisatun. Nah. Atau amudarrisatun anti. Tapi yang wajib tadi adalah khabarnya sibul jumlah sementara mubtada'nya nakirah. Nakirah ghairu mausuf. Iya. Apakah bentuk istifham atau tidak, sama saja. Contohnya amamal madrasati waladun atau amamal madrasati sayyaratun. Di depan sekolahan itu ada sebuah mobil. Nah, amamal madrasati sayyaratun. Bolehkah dibalik? Saya tulis dulu. Nanti tushahid itifas? Tushahidin? Naam. Tushahid itifas. Coba kita tulis. Amamal. Ini memang harus sering diulang-ulang ini. Iya. Amamal sayyarati. Amamal madrasati sayyaratun. Mubtada'nya mana? Sayyarah, ini kan mubtada. Iya. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Khabar ini sibul apa? Jar majrur dzaraf ya. Itu khabar. Nah. Ini khabar muqaddam. Bisa enggak dulukan mubtada-nya tanpa mengubah? Tanpa mengubah bentuk kata ini. Enggak bisa. Tidak bisa. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mubtada'nya nakirah. Nakirah. Khabarnya sibul jumlah, ya. Enggak bisa sayyaratun amamal madrasati. Iya. Kenapa? Iya, mubtada'nya nakirah. Iya, mubtada' nakirah. Nah, sayyaratun amamal madrasati tidak boleh. Kenapa mubtada'nya nakirah? Berbeda kalau mubtada'nya ma'rifah. Kalau ma'rifah amamas sayyarati amamal madrasati as-sayyaratu. Iya. Boleh pak as-sayyaratu amamal madrasati. Nah itu boleh, justru itu hukum asal. Ya. Karena ini nakira, khabar isim jumlah, ini wajib mengakhirkan mubtada. Ya. Ya. Taib. Mafhum? Iya, fahim. Iya, taib. Nah. Iya, ada contoh lagi? Ya, contoh yang musanna ya Ustaz ya. Ya silakan, ya. Bagus musanna. Iya. Amuhandisani akhwan akhwaka. Jaid. Amuhandisani akhawaka. Masya Allah, sahih. Sahih. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya akhawaka. Akhawaka. Iya. Khabarnya muhandisani. Itu khabar muqaddam. Iya. Nah ini apa musanna? Harus sama. Kalau mubtada'nya musanna, khabarnya mesti musanna. Coba jamakkan. Muhandisuna. Iya. Iya. ikhwatuka. Naam, jayid. Al-muhandisuna ikhwatuka. Ahsan. Jadi saya tulis ya. Muhandisani akhawaka. Jayid. Jamaknya apa? Muhandisuna ikhwatuka. Naam. Ikhwatuka. Nah, ini mubtada, ini mubtadanya. Ini khabar. Nah, ini musanna, musanna. Jama, jama. Memang khabar gitu. Khabar harus menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya musanna, khabar musanna. Kalau mubtadanya jama, khabarnya bentuk ya jama. Muhandisuna ikhwatuka. Ahsan. Iya. Masyaallah. Ahsan. Barakallahu fik. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muais di salah tiga. Barakallahu fik. Baik. Nuwasil, kita berikan kesempatan lagi. Nah, ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk lebih menguatkan pemahaman dan tentunya memberikan contoh sesuai dengan pertanyaan yang terdapat di latihan ketiga ini. Kami buka kembali via telepon di 021-823-6543. Bagi Anda juga yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini, silahkan bersama Ustaz Mas'ud. Kita angkat telepon yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Abdul Muhsin di Bekasi. Ummu Abdul? Abdul Muhsin di Bekasi. Abdul Muhsin di Bekasi, tayyib. Naam, tafadhali. Ya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Airi, ini suara terputus, Sri. Assaiqun ar-rajulu. Jair, assaiqun ar-rajulu. Apakah laki-laki itu supir? Nah, apakah laki-laki itu supir? Ya. Apa? Atau apakah apakah laki-laki itu supir? Ya. Ya. Atau bikin musannanya? Assaiqun ar-rajulu. Iya, asaiqani ar-rajulani. Iya. Jamaknya? Asaiquna ya. Ar-rajuluna. Nah, asaiquna ar-rajuluna. Ar-rajulun? Ar-rijalun. Ar-rijalu. Nah, ya. Ini kata ar-rajul itu tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar ya. Iya, jamak taksir. Ya, harus jamak taksir. Kenapa? Karena dia bukan kata wasfun ya. Bukan yeah. Kata sifat ya, yang menunjukkan isim fa'il, yang menunjukkan laki-laki. Iya. Yeah. Betul. Jadi asaiquna ar-rijalu. Nah, betul. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya ar-rijalu. Iya. Kata ar-rajul, ar-rajulan, ar-rijalu itu mubtada'nya. Iya. Iya. Yeah. Apa hukum mendulukan ini mubtada' mukhabar? Mendulukan khabar? Jaiz ya. Boleh. Iya. Yeah. Yeah. Ya boleh. Boleh dulukan. Kenapa faktornya boleh dulukan? Karena dia ada isim. Nah, istifham. Ada isim istifham. Kalau seandainya tidak ada, tidak boleh dulukan. Tidak boleh dulukan. Ya. Bagaimana? Coba dibalik tanpa istifham. Ar-rajulu sa'iqun. Iya. Musanna jama? Ar-rajulani iya. Sa'iqani. Iya, betul. Jamaknya ar-rijalu sa'iquna. Sa'iquna, sahih. Fi misal akhar, contoh lain? Amudiru abuka. Amudirun ya. Amudirun abuka. Jair, amudirun abuka. Iya. Betul. Musanna? Musannanya amudirani abang. Bagaimana Ustaz? Amudirani abawakuma. Abawakuma. Oh, iya. Berarti dibuka wow. Iya. Pakai abawani. Tulisannya bagaimana, Ustaz? Tulisannya? Abun, abawani. Oh, abawani. Iya, asalnya abawani. Berarti yang lima itu kalau ditambah waw. Oh, kalau dia asma'ul khamsah, itu syaratnya, salah satu syaratnya harus bentuk isim mufrad. Kalau dia musanna dan jama' tidak berlaku asma'ul khamsah. Oh, iya. Iya. Kalau waw situ bukan waw apa, bukan waw asma'ul khamsah di situ. Kalau sudah musanna, itu waw asli. Iya. Sebentar, sama ini akhawaka, ya kan? Iya. Ini amuhan. Tapi, anti itu syahid ini terfas? Ya, melihat TV. Tidak, Ustaz, radio. Oh, ya. Abawaka, ha? Nah ini ya. Apa akhawaka? Ini waw ini bukan waw asmal khamsa ya. Iya. Ya. Ini waw asli. Iya. Ya. Akhun itu asalnya akhuwun. Iya. Ada waw dibuang. Abun ya. Asalnya abuwun. Iya. Tapi kenapa? Nah, itu dibuang karena dia berat. Siqal. Jadi akhun jadinya. Ya. Akhun. Asalnya akhun, makanya kalau apa? Ukhuwah, gitu lah, ubuwah. Ada wawnya kan? Ukhuwatun wa ubuwatun. Ada wawnya. Itu betul wa asli. Ya, cuma dibuang karena dia berat, jadi akhun. Ketika musanna kembali waw aslinya. Iya, jadi akhawani, bukan akhani. Akhun musanna bukan akhani. Ini mungkin banyak yang tidak tahu juga ya. Iya. Tapi sebentar saya tulis dulu. Ya. Jadi ini abuka. Ya, ini kembali asmaul khamsah ini. Abuka. Tabibun. Iya. Tabib. Nah, ini abuka. Tabibun. Kalau di musanna, ini apa? Ini asmaul khamsah ya. Waw ini waw apa ni? Waw apa ni waw ni? Waw alamatul i'rab. Iya kan? Taib lah bahas ni. Waw ni alamatul i'rab. Marfu' bil waw. Jadi asmaul khamsah marfu'un bil waw wa mansub bil alif wa majur bil ya. Abuka tabibun. Ini marfu'. Kalau mansubnya apa? Inna abaka tabibun. Pakai alif ya abaka. Kalau jar adalah pakai jar. Pokoknya li abika kan? Li abika. Abhasu an abika. Itu pakai ya. Jadi waw ini waw alif tirab. Tapi kalau dia musanna abawaka. Abawaka ini alif ini adalah alif tanda i'rab musanna. Tanda i'rab musanna sama seperti kitabani. Ya. Kitabani ini tanda i'rabnya. Marfu' naro alif. Sedangkan waw ini bukan waw ini ya. Waw ini waw asli. Jadi waw asli. Jadi asli apa? Asal ubuwah. Ubuwatun kata abun itu ada waw. Nah, abawun ya. Jadi kelihatan ketika musanna kembali wawnya. Jadi abawani. Ya. Abawani. Ketika idhafa nunnya dibuang. Jadi abawaka. Abawaka tabibani. Nah. Taib. Abawakuma lah. Kena dua orang ya. Ya. Abawakuma tabibani. Ya. Kedua ayahmu. Kalian dua apa dokter. Kalau dia jama jamanya apa aba hukum ya aba hukum atibba atibba'u. Nah jadi ini kembali ke abawani bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika mufrad, makanya salah satu syarat asmaul khamsah adalah sighatu mufrad, bentuk mufrad. Abuka, akhuka, hamuka, fu, dan dhu. Bentuk mufrad. Tidak bentuk jamak. Atau musanna. Baik. Khair. Jazakallah khair atas penjelasan. Dan demikian, jazakallah khair kepada pendengar yang baru saja menelpon. Dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Tapi bisa kita ambil contohnya saja. Dan faedahnya jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon 0218236543. Silakan. Masih terkait dengan latihan yang ketiga. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Firza di Kerinci. Firza? Di Kerinci. Baik, ahlan, akhi. Barakallahu fiik. Bertanya, Ustaz. Silakan. Di dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa wal khayyul qayyum, mengapa lafaz al khayyu marfu? Yang kedua, di dalam surah Al-Ikhlas qul wallahu ahad, kenapa lafaz Allah marfu? Sekarang Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir al-basyara. Ya, qul huwallahu ahad, Allah itu sebagai mubtada. Iya. Allah itu sebagai lafzul jalalah, sebagai mubtada. Qul huwallahu ahadun. Jadi Allah itu sebagai mubtada. Nah, mubtada tsanin. Ahadun khabar mubtada tsanin. Huwanya adalah, ada dua i'rab sebetulnya. Huwa itu adalah mubtada awal. Kamu dirab, kul huwallahu ahadun. Huwa pertama adalah mubtada awal. Allahu adalah mubtada tsanin. Ahadun khabar mubtada tsanin. Jumlah khabar mubtada tsanin adalah khabar mubtada awal. Nah, itu boleh apa? Kena Allah itu maksudnya huwa. Ya. Atau i'rabnya adalah huwa dhamirul fasl, dhamir. Ya. Dhamir, dhamirul fasl, la mahal i'rab. Tidak ada i'rabnya. Allah sebagai mubtada, ahadun sebagai apa? Sebagai khabar, ya. Sebagai khabar. Ya. Ya, ada i'rab lagi. Huwa mubtada, Allahu adalah sebagai ataf bayan. Ataf bayan. Penjelasan makna huwa. Ya. Ahadun sebagai khabar mubtada. Jadi huwanya mubtada, Allah sebagai ataf bayan, al-ahadun sebagai khabar. Itu i'rabnya banyak. Iya. Nah. Kemudian yang terkait dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Kenapa al-hafu? Oh ya, al-hayyu. Ya, ini apa? Ini pertama apa? Badal ya. Perhatikan dulu. Iya. Badal daripada kata huwa itu badal daripada kata apa? Kata sebelum-sebelumnya. Allahu la ilaha illahu. La ilaha itu adalah nafiyah lil jinsi. Sama tapi la ilaha illallah. Allah itu sebagai badal. Badal daripada kalimat sebelumnya. Karena la ilaha illallah itu adalah menempati jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia sebagai badal, badal dari kata sebelumnya, yaitu la ilaha illallah. Jadi ilaha itu adalah khabar isim la nafi jinsi itu mabni al-fathah, sedangkan khabarnya adalah mahdhuf. Nah, mahdhuf. Khabarnya mahdhuf. Jadi huwa adalah sebagai apa? Badal. Ya. Al-hayyu itu sebagai na'at. Sebagai na'at daripada huwa. Ya. Allahu sama kita la ilaha illallah al-hayyu sebagai na'at. Ya. Al-hayyu al-qayyum. Ya, al-hayyu al-qayyum itu na'at. Nah, al-hayyu na'at pertama, al-qayyum na'at yang kedua. Ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan mikana khair zadi kerinci, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, kami persilahkan di 0819896543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Iya, silakan. Ya, halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Wabdillah. Wabdillah, ahlan. Silakan. Assalamualaikum. Ini suara Anda. Dan mungkin dikecilkan volume suara monitornya ada sedikit jeda. Umur, lihat langsung dengan saja, lihat telepon. Iya. Baik, silakan. Ya. Terakhir saat ya. Atalibul Ar-Rasulun Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasulun Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang kembali. Ar-Rasulun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, rajulun Muhammadun sallallahu. Rasulun, rasulun ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul. Mana mubtada'nya? Muhammadun. Muhammadun. Khabarnya? Rasulun. Rasulun ya. Khabar muqaddam, ahsan. Iya. Iya. Fi jumlah ukhra atalibun akhuka. Naam, atalibun akhuka. Cobalah bentuk kata lain ya selain akhuka. Tadi sudah kita berikan contoh kata akhuka. Iya. Selain kata akhuka. Atajirun abuka. Kata abuka juga sudah kita kasih contoh. Bisa dalam kali kata lain. Atalibun hamidun. Atalibun hamidun. Jayid. Atalibun hamidun. Iya. Ini mendulukan khabar, hukumnya jaiz. Iya. Coba diputar. Ahamidun. Ahamidun talibun. Ahamidun talibun. Jayid. Nah, betul. Bisakah kasih contoh bentuk mubtada khabarnya syibul jumlah jar majrur atau dzaraf dan mubtada'nya nakirah? Abaru al-masjid sayyaratun. Naam, coba tadi apa? Tadi sayyarah kita sudah kasih contoh, coba kata lain. Abaru al-masjid darrajatun. Masjidi darrajatun. Darrajatun. Perlu ingat, dan kalau dia syibul jumlah jumlah tidak mesti harus dilulukan istifham ya. Iya. Enggak mesti dulu oleh istifham. Iya. Karena dia khabarnya syibul jumlah jamak majrur. Di sini karena dia bukan syibul jumlah. Bukan sebut jumlah. Ya. Ya, ini komunikasi profesi tadi kan? Ya. Ya. Nah, ini harus dilakukan istifham. Ya. Amudarisun anta. Nah, tapi kalau dia sebut jumlah, Ya. Apakah jar majrur atau dzaraf? Umpamanya afil masjidi Muhammadun. Afil masjidi Aliyun. Nah, dan itu apa? Hukumnya boleh. Ya, boleh. Dan boleh tanpa istifham. Fil masjidi Aliyun. Dan hukumnya itu boleh di awal, boleh di akhir, karena mubtada'nya ma'rifah. Ya. Mubtada'nya ma'rifah. Muhammad itu kan ma'rifah kan? Ya, isim alam. Jadi fil masjidi Muhammadun atau Muhammadun fil masjidi, justru itu hukum asal mubtada'nya di awal dan boleh diputar karena dia mubtada'nya ma'rifah. Tapi kalau mubtada'nya nakirah, fil masjidi waladun. Nah, tidak bisa kita kata apa? Waladun fil masjidi. Hada la yajuz. Paham? Halo. Putus ya. Ya. Jadi saya ulang kembali, kalau dia syibul jumlah, mubtada'nya dalam bentuk nakirah itu mesti diakhirkan. Nakirah maksudnya nakirah ghairu mausuf ya. Nakirah ghairu mausuf wala mudhaf ya. Nakirah yang tidak disifati dengan kata sifat dan tidak diidhafahkan kepada isim nakirah. Nah, maka itu mubtada'nya harus diakhirkan. Ya tadi fil masjidi waladun. Tidak bisa waladun fil masjidi. Tapi kalau mubtada'nya disifati dengan kata sifat atau mudhaf kepada nakirah, itu boleh di awal, boleh diakhirkan. Fil masjidi waladun zakiyun, ya kan? Fil masjidi waladun zakiyun atau waladun zakiyun fil masjidi. Dan itu hukumnya boleh. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Kita akan angkat mungkin terkait dengan pembahasan ini ada beberapa pesan singkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan makna saat mubtada yang diakhirkan dan khabar yang dikedepankan dengan mubtada dan khabar sebagaimana kaidah asalnya di awal dan di akhir? Jazakallahu khair. Oh iya, tentu apa? Bukan maknanya berbeda. Ada penekanan. Ada penekanan. Kalau dulu kan khabar, berarti penekanan pada khabar. Umpamanya fil masjidi waladun. Nah. Di dalam masjid ada seorang anak. Berarti penekannya dalam masjid, bukan anaknya. Iya. Fil masjidi waladun. Ya. Tapi kalau diakhirkan, berarti penekannya pada mubtada'nya. Jadi, tapi tidak boleh dalam bentuk nakirah. Nah, enggak bisa waladun fil masjidi, al waladu fil masjidi, ana itu di dalam masjid. Iya. Coba kita jadikan bentuk ma'rifah dulu ya. Iya. Fil masjidi al-waladu. Ini ma'rifah, ini boleh hukumnya. Di dalam masjid itu, di dalam masjid anak itu. Iya. Ini penekannya adalah kata masjid. Di dalam masjid anak itu. Jadi kita ini menekankan dalam masjid. Berarti apa? Bukan di kelas. Bukan di lapangan. Fil masjidi al-waladu. Nah. Tapi kalau dilukan mubtada al-wal, nah ini hukum asal al-wadunu fil masjidi, anak itu di dalam apa? Dalam masjid. Iya. Ini penekannya ada kepada mubtada-nya. Nah. Itu justru apa? Ini hukum asal. Ini khabarnya al-walad fil masjid, anak itu dalam masjid. Tapi kalau dilukan justru penekannya adalah pada apa? Pada khabarnya. Jadi sebetulnya maknanya sama ya. Maknanya tidak ada perubahan makna, cuma sisi penekanan saja. Ya. Ya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa contoh yang disebutkan dari pendengar kita dari Hafiz di Cilacap. Sudah disebutkan, tapi kita akan angkat kembali. Amuhandisun akhuka. Ya. Amuhandisun akhuka. Ya, betul. Amuhandisun akhuka. Ya. Nah. Taib. Kami angkat kembali. Ya, atabibatun ukhtuka. Atabibatun ukhtuka dari pendengar kita di Jakarta. Ya, sahih. Baik. Jumlah sahih. Ha? Kemudian kami akan kembali pertanyaan kalimat berikutnya dari Akhi Komar. Asayaratun fil fasli. Asayaratun fil fasli. Ya. Asayaratun fil fasli. Fil fasli. Asaba, nah itu boleh. Kenapa? Istifham. Iya. Karena ada istifham. Karena di istifham, asalnya apa? Afil fasli sayyaratun, nah. Asayyaratun fil fasli. Itu boleh. Nah, kembali tadi ini masalah istifham. Ya, tapi kalau tanpa istifham itu enggak boleh. Enggak bisa sayyaratun fil fasli. Tapi ketika ada istifham, asayyaratun fil fasli, boleh. Itu boleh. Karena di istifham. Nah. Kalau tidak di istifham tidak boleh. Iya. Jadi sayyaratun fil fasli itu tidak apa fasih maksudnya? Kenapa? Tidak diperbolehkan, berarti harus dibalik fil fasli saya. Ya, kalau tidak ada istifham mesti dibalik. Nah. Fil fasli sayyaratun. Iya. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubtada atau khabar? Ya, pembahasan dalam mubtada dan khabar terkait dengan mubtada. Apakah huruf-huruf istifham bisa dimasukkan ke dalam kategori mubtada? Jazakallahu khair. Bukan huruf. Huruf tidak bisa mubtada. Nah. Yang bisa adalah isim. Taib. Iya. Isim. Jadi huruf tidak akan pernah menjadi mubtada. Mubtada itu subjek, dia harus dalam bentuk isim. Ya. Jadi yang istifham bentuk isimnya seperti man dan ma. Nah, yang seperti ini bisa menjadi mubtada. Tapi perlu ingat, tidak selamanya man isim itu mubtada. Bisa jadi khabar. Nah, man anta. Kalau man anta ini kemarin sudah kita sedikit bahas ya. Iya. man anta, dan dia termasuk istifham yang bagian isim, Ustaz, ya? Iya, man itu isim isfam, bukan huruf, ya. Naam. Man anta, man mubtada'nya, mubtada'nya ini anta, ini mubtada' mu'akhar, ini mannya khabar muqaddam, khabar muqaddam. Tidak dikatakan man itu mubtada, antanya khabar. Nah, karena anta ini dhamir dan dia ma'rifah. Asalnya anta man, anta man. Tapi karena mubtada'nya isi khabar, mubtada'nya isifah, maka diawali mubtada'nya. Afan, maka diawali apa? Isifahnya. Karena isifah harus terletak di awal. Anta man, kan gitu. Engkau siapa? Kalau bahasa Indonesia boleh-boleh saja, ya. Tapi bahasa Arab tidak bisa. Mesti dia awalkan isifahnya, isifahnya. Jadi apa? Man anta. Coba kita lihat. Lihat ketika jawabannya. Nah, man anta, ini mubtada' kan? Man anta ana. Bukankah ana ini adalah dari kata anta, kan? Ketika jawabannya, man anta ana Muhammadun. Muhammad ini adalah makna daripada pertanyaan. Man anta, bagaimana jawabannya? Ana Muhammadun. Bukankan ana ini mubtada? Ana ini khabar. Muhammad ini adalah jawaban daripada man. Man anta. Muhammad ini jawaban daripada man. Sedangkan ana ini adalah daripada kata anta jawabannya. Jadi ana ini jawaban daripada anta. Nah, ketika jawabannya bagaimana? Ana Muhammadun. Enggak mungkin enggak dikatakan Muhammadun ana. Ana Muhammadun. Bukankah ana ini mubtada? Muhammadun khabar. Nah, ini berarti apa? Jadi ketika man anta, berarti apa? Anta ini mubtada muakhar. Khabarnya adalah man. Dari mana kita lihat? Lihat ketika jawabannya. Nah, itu sebagai tanda, ya. Sebagai tanda, lihat jawabannya. Ana Muhammadun. Ya. Sama juga. Masmuka. Kakal ma. Masmuka. Siapa namu? Itu bahasa kita siapa? Iya. Padahal ma ini apa? Ya. Karena ini ditanya bukan orangnya, tapi ditanya nama. Masmuka, siapa namamu? Nah, mana mubtada'nya? Mubtada'nya ismu. Ini mubtada'nya. Ini khabar. Khabar muqaddam. Bukan ini mubtada'. Ini khabar, tidak. Nah. Lihat ketika jawabannya. Ini kata mubtada'. Bukankah jawabannya ismi? Ismi? Siapa? Ismi Zaid. Nah, mana mubtada'nya? Ini mubtada', ismi. Ini khabar. Jadi saya katakan, kalau untuk melihat isim istifham mana sebagai mubtada' dan khabar, lihat ketika jawabannya. Ini khabar. Ini mubtada'. Iya. Iya. Nah, kalau khabar mubtada', mannya istifham, bagaimana bentuk? Kalau setelah man itu sibul jumlah jar majrur, baru man itu mubtada. Nah, apa contohnya? Man fil hammam. Siapa dalam kamar mandi? Man ini bukan khabar, man ini istifham, apa? Sebagai mubtada. Mana khabarnya? Jar majrur, ini khabar. Kenapa kalau jar majrur tidak bisa menjadi mubtada? Jadi ini apa? Nah, ini contoh istifham ketika mubtada. Ini contoh istifham dia sebagai khabar. Nah, jadi kalau istifham dia menjadi mubtada kalau setelahnya ada syibul jumlah jar majrur atau dia fi'il tam. Man jaa, siapa yang datang? Man jaa, siapa yang datang? Nah, ini apa? Ini mubtada. Ya. Enggak, karena ini fi'il. Fi'il jelas tidak bisa jadi mubtada, subjek. Man ja'a, mana khabarnya? Ja'a, jumlah fi'liyah. Ya. Man fil hammam, man amamal bayit. Nah, man amamal bayit. Nah, ini di antaranya apa? Mubtada yang man terkadang bisa mubtada sebagian dia sebagai khabar, ya. Ya. Jazakallah khair. Demikian para pendengar dan pemirsa Roja TV, dan penjelasan juga ditulis oleh Ustaz di papan tulis, Anda bisa melihat dan menyimaknya terkait dengan mubtada dan khabar dan juga huruf istifham, dan ada beberapa istifham yang merupakan isim, dan untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat kembali dan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya di pelajaran 1 atau pelajaran kedua yang sudah disinggung juga dalam bab ini. Demikian, dan ini merupakan pertanyaan kita yang bisa kami ajukan di kesempatan terakhir ini dan mungkin sebagai ikhtitam Ustaz. Iya. Baiklah, demikian pelajaran kita pada hari ini yang mudah-mudahan bisa dicerna ya. Lagi-lagi memang kawain ini butuh murajaah ya. Butuh murajaah dan butuh dipraktekkan ya. Kalau tidak ya memang cepat apa? Cepat lupa. Ini namanya rumus ya. Rumus itu perlu dihafal. Sebetulnya tidak perlu dihafal kali, yang penting banyak di murajaah. Banyak murajaah, banyak sering membaca ya, dan sering memperhatikan kalimat. Insyaallah akan apa? Itu akan sabit insyaallah dan rasikh fi adhanikum. Baik, demikian saja. Wa jazakumullahu khairal jazaa' ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadzal dars. Wallahu alam, subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.